السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab Tafsir Muyassar juz yang ke-30 insyaallah taala. Sekarang kita akan membaca surah Al-Buruj, ya, surah Al-Buruj. Nah, kita minta baca Pak Rizky, ya. Analisis. Apa nih, Ustaz? Ada dua konferensi sekaligus nih, Ustaz. Mungkin dengar dulu. Jangan dulu. Baik. Baik. Baik. Bu Dahyalis, ya, karena yang online baru dua. Silakan Bu Dahyalis. Dibaca, Ustaz, ya. Ya, nعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بها إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Demi langit ketika terbelah dan demi ya Ustaz. Apanya yang terbelah? Enggak ada. Zat itu kan yang memiliki, ya. Demi langit yang memiliki al-buruj. Buruj itu gugusan bintang, ya. Oh, iya, buruj bintang, ya. Bukan terbelah dia, ya. Demi langit yang mempunyai bintang-bintang. Nah. Wal yaumi dan hari maut yang dijanjikan. Dan hari yang dijanjikan. Wa syahidu wa masyhud dan yang menjanjikan dan yang dijanjikan. Bila ashabul hudud dibunuh, ashabul hudud dibunuh. Hudud parit, ya, Ustaz, ya. Iya, orang-orang yang membuat parit, ya. An-nari zatil waqud, api yang mempunyai waqud itu kayu bakar, api yang mempunyai kayu bakar. Jadi tadi parit yang ada yang mempunyai kayu bakar, api yang punya kayu bakar. Izum alaiha qu'ud. Ketika mereka duduk, ketika mereka duduk, ya, Ustaz. Naam. Wahum dan mereka ala ma af'aluna atas apa yang mereka kerjakan bil mukminin terhadap orang-orang mukmin syuhud mereka menyaksikan. Wa ma naqamu dan tidaklah mereka menyiksa minhum di antara mereka kecuali mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Al-Hamid Maha Terpuji. Allazi yang lahu bagi mereka kerajaan langit dan bumi. Masa bagi mereka? Lahu bagi Allah maksudnya, ya? Iya. Yang dan yang Allah mempunyai kerajaan langit dan bumi. Yang itu tadi, tadi Azizul Hamid tadi ya, Azizul kan, Hamid. Kan beriman kepada Allah yang Maha Perkasa yang Maha Terpuji kan. Ini masih melanjutkan sifat Allah. Oh, jadi naatnya ya Ustaz ya. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah atas segala sesuatu itu Maha menyaksikan. Innal ladzina sungguh orang-orang yang fatanul mukminin mereka memfitnah orang-orang mukmin laki-laki dan orang perempuan, tuma lam yam tubuh, kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab jahannam, azabu jahannam, azab jahannam, dan bagi mereka azab yang harik, yang panas, panas membakar. Innal ladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman, wa amilu solihati, dan berbuat dan mengerjakan amal soleh, lahum jannatun tajri min tahtiyal anhar, bagi mereka surga tajri mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fauzul kabir, yang demikian itu keberuntungan bagi yang besar. Inna batsya, sungguh batsya itu azab ya Ustaz ya. Nah. Azab Tuhanmu la syadid, sungguh sangat keras. Nah. Innahu sesungguhnya dia huwa yubdi'u, dia yubdi'u bada yubdi'u, menciptakan dan mengulanginya. Wa huwal ghafurur wadud, dan dia ghafur maha pengampun, wadud maha pengasih. Zul arsyil majid, yang mempunyai arasy majid yang mulia. Fa'alul lima yurid, fa'alul itu fa'alul berbuat apa yang yurid dia kehendaki, Allah kehendaki. Hal ataka haditsul junud, apakah telah datang padamu berita tentang junud tentara, bala tentara. Fir'aun wa Samud, Fir'aun dan kaum Samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib, akan tetapi orang-orang yang mereka kafir mereka mendustakannya. Wallahu mi waraihim muhit, dan Allah mengepung, muhit mengepung dari belakang, dari mereka dari belakang. Bal huwa Qur'an. Ya. Bal huwa Qur'anul Majid, bahkan dia juga apa tuh mendustakan ya. Bal huwa Qur'anul Majid, dan bahkan dia adalah bahkan dia Quran yang mulia, dia dustakan itu. Yeah. Di lauhim mahfuz, di lauh mahfuz, di lauh mahfuz. Ya, yeah, baik. Di Irab 5 ayat pertama boleh. Wawu kosam asma'i majzum bi wawu. Bukan majzum, majrur. Majrur ya. Majrur biwail kosam. Ya, bukan lam ya. Majrur biwau. Zati itu apa Ustaz? Na'at Ustaz. Iya na'at. Zatil buruj. Zati na'at al buruj mudofun ilaihi. Wal yaumi wau atfin. Al yaumi mudof ilaihi. Iya, sama udah file ya. Apa? Al-yaumi. Enggak lah, masa wau jadi mudhaf enggak bisa lah. Iya, apa tuh? Majrur bi wau. Nah. Majrur bi wau al-mau'ud, al-mau'ud itu na'at Ustaz ya. Yaumil mau'ud. Iya, ya benar. Al-mau'udnya na'atnya. Terus wa syahidi wa masyhud, wa atfin syahidin ini syahidin mubtada Ustaz ya, mana ada mubtada kasroh. Sama Bu, kan ini artinya sama demi-demi semua kan, jadi wa qasam syahid majrurnya. Bukan wa atof ya, wa qasam boleh atof boleh qasam karena sama aja sih. Pada akhirnya dia majrurnya karena majrur, majrur biwau wa masyudin majrur biwau. Kutila fi'il madi majhul ashabu ashabu apa ya? Ashabul udud. Ashabu apa Ustaz ya? Ashabu kutila ashabu. Oh ini naibul fa'il. Naibul fa'il ya, naibul fa'il. Ha. Naibul fa'il uhdud uhdudi mudafun ilaihi. An-nari an-nari an-nari an-nari ini maktub ke al-uhdud Ustaz. Enggak ada wawnya ya. An-nari an-nari kutila ashabul uhdud. Nah. An-narinya berarti dia mempunyai berarti fa'ilnya. Masa fa'il kasrof? Kan kalau anari udah pasti majrur kan? Iya enggak? Iya. Iya, Bu. Majrur bukan? Iya. Pasti majrur kan? Kalau majrur kan kalau enggak mudhaf ilaihi, kalau enggak majrur dengan huruf jar, kalau enggak majrur dengan tawabi. Di sini enggak ada. Kalau dilihat. Berarti mudhaf ilaihi di sini. Karena enggak lah, kalau mudhaf ilaihi kan mudhaf enggak boleh ada alnya. Kalau hudud kan ada alnya. Dia badal, Bu. Badal dari uhdud. Dari uhdud ya. Oh, badal dari uhdud. Tadi bingung enggak, maka belum diisi ini. Dzati na'at al-wukudi mudhafun ilaihi. Waqut ya, taib ya. Taib mumtaz, masyaallah. Barakallahu fiik. Wa jazakillahu khaira. Wa fika jazakallahu. Masih tersendat-sendat. Taib, Abu Rafif ya. Silakan Abu Rafif. Naam, Ustaz. Idhum alaiha ku'ud. Id, dorof. Kemudian, humnya di sini sebagai mubtada. Alaiha, jar majrur. Ku'udun, ini sebagai khobarnya. Kemudian, wahum ala. Wahum, wa atof, huruf atof, umnya juga sebagai mutada, ma'ila, huruf jar, ma yaf'aluna, ma'nya ini sebagai isim mausul saja ya, ma mausul saja. Nah. Ma yaf'aluna, kemudian yaf'aluna, fi'il mudhari, wahunya sebagai fa'il, kemudian bil mu'minin. Tadi yang tu bilang, ini ayat yang berapa sih? Yang ke 8 kan ya? Ke-7 sekarang, Ustaz. Ke-7 dulu. Tadi yang pertama kan ke-6 dulu. Oh, mak iya, Taib. Alama, maknya majrur ya. Taib, ya, isim mausul majrur bi'alat, terus. Yaf'aluna fi'il mudhari, wawunya sebagai fa'il, kemudian bil mu'minina, jar majrur, syuhudun, ini khobarnya. 6. Kemudian, wama, wanya huruf atof, maknya ma'nafiyah, kemudian naqomu fi'il madhi wawu sebagai fa'ilnya. Kemudian minhum jar majrur illa adatul istitsna. Kemudian an ini huruf harf masdarin. Ya masdarin nasbin. Yu'minu fi'il mudhari lagi wawu sebagai mansubun fa'ilnya. Mansubun bi'an ya. Ya mansubun bi'an dulu bin. Mansubun bin'an. Kemudian wawu sebagai fa'ilnya. Billahi jar majrur. Al-Azizi ini na'at. Dan Al-Hamidi juga na'at. Benar tidak? Iya benar. Kemudian Al-Ladhi lahu Al-Ladhi ini isim mausul juga sebagai na'at lagi. Kemudian lahu ini jar majrur. Dia sebagai khobar ya, khobar muqaddam ya, ya. Ya, jamaknya sebagai khobar muqaddam. Kemudian mulku ini sebagai mubtada muakhirnya. Kemudian as-samawati mudhafun ilai. Wawunya waw atof al-ardi ma'tuf ke as-samawat. Kemudian wallahu. Wawunya huruf atof. Allah lafzul jalalah sebagai mubtada. Kemudian a'la ini jar. Kulli ini majrurnya. Jar majrur. Kemudian syai'in ini mudhafun ilaih tadi. Nah, Kemudian syahidun ini khobarnya dari Rasulullah. Kemudian inna harfun taukid wa nasbin. Alladzina ini isim inna. Fatanu ini fi'il madhi. Wawu sebagai fa'ilnya. Al-mu'minina ini maf'ulun bih dari. Naam. Kemudian wal-mu'minati atof ma'tuf ini saya. Iya, ya, ma'tuf ke al-mu'minin ya. Mu'minin ya. Kemudian summa huruf atof. Lam ini lam lam nafi saya. Lam nafi. Harfun nafin wa jazmin namanya. Harfun nafin wa jazmin namanya. Yatubu ini fi'il mudhari. Wawu sebagai fa'ilnya. Kemudian falahum, fa-nya huruf atof, lahum ini sebagai khobar, khobar muqaddam ini lagi katanya. Khobar muqaddam. Kemudian adabu mubtada muakhir. Kemudian jahannama mudafun ilai, wa-nya atof lagi, lahum, lahum ini kembali lagi khobar muqaddam itu deh. Naam, jama' jar khobar muqaddam. Kemudian adabu lagi mubtada muakhir. Al-hariqi ini mudhafun ilai. Nah. Lanjut, Ustaz. Ya, lanjut. Innal ladina inna harfun taukid wa nasbin. Alladina isim mausul juga sebagai isim inna. Kemudian amanu ini fi'il madhi. Fa'ilnya wawu. Kemudian wa'amilu ini atof. Ma'tuf lagi ke amanu, Ustaz. Kemudian as-salihati maf'ulun bih. Kemudian lahum khobar muqaddam. Jannatun mubtada muakhir. Kemudian tajri. Tajri ini fi'il mudhari sebagai apa nih? Na'at juga sudah. Iya, ini na'at jumlah ya. Nah. Kemudian min tahtiha jar majrur, haknya sebagai mudhofun ilai. Kemudian al-anharu ini fa'ilnya. Kemudian zalika ini isim syarah sebagai mutada, al fauzu ini khobarnya, al kabiru na'at. Kemudian inna harfu taukid wa nasbin, batasha ini isim inna, robbika ini ah ini robbika ini mana saja? Udah pun nilai saja. Iya kan sesungguhnya azab robmu kan kepemilikan kan itu. Iya nam, udah pun nilai. Kemudian la syadid, lamnya ini lam taukid saja. Taukid. Kemudian syadidun ini khobarnya. Khobar inna. Kemudian innahu ini harfu taukid wa nasbid. Dan al-haknya sebagai isim innanya. Kemudian huwa. Amir faslin sebagai mubtada. Yubdi'u ini khobar. Kemudian wawu. Wau atof, yu'idu, ini ma'tuf lagi ke yubdi'u. Kemudian, wau lagi, wau atof, huwa, nomir faslin sebagai mubtada. Al-ghafuru, ini khobar. Kemudian, al-wadud, ini khobar juga, Ustaz. Naam. Kemudian, zul arsi, du ini, du ini apa ini, Ustaz? Na'at ini, Ustaz. Ini kan nerusin innahu, ini lagi ngomongin huwa al-ghafur, huwa al-wadud, huwa dzul arsy. Jadi khobar juga. Nah, khobar juga. Khobar al-arsy mudhafun ilaih. Kemudian nah. Al-majidu ini na'at. Khobar lagi. Oh, khobar lagi, Ustaz. Oh, iya, kan sifat enggak bisa disifat bagi sifat yang lain kan. Oh gitu ya. Naam, Ustaz. Antum bilang apa kemana? Kan ini sifat semua. Ini kan lagi menjelaskan Allah itu apa? Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, memiliki arsy, ya Maha Mulia gitu. Kemudian fa'alun. Ini ana enggak tahu ini Ustaz, ada fa'alun ini Ustaz. Ya khobar lagi. Khobar lagi. Khobar lagi. Oh. Jadi huwa fa'alun lima yurid kayak gitu. Naam, Ustaz. Masih nyambung baca saja. Nah. Lima, lima jar majrur yuridu fil mudhari. Kemudian hal ini huruf istifham. Ataka fi'il madhi. Kemudian hadisu ini ataka fi'il madhi emang kaknya nyatu Pak. Oh, kan beda itu. Kan apakah telah mendatangimu, ya kan? Dari kata atayati. Jadi kafnya adalah oh, kafnya ini sebagai iya. Maf'ul bih. Nah. Berarti hadisu ini hadisu fa'il. Fa'ilnya berarti saja. Naam. Fa'il. Naam. Hadisu ini fa'ilnya al-junud mudafun ilaihi. Kemudian Fir'auna ini sebagai badal dari saja. Badal dari iya. Kemudian wa Tsamud atau badal dari mana? Badal dari mana? Badal dari al-junud ya saya. Naam. Al-junud. Iya. Iya. Kemudian balil ladina, bali ini huruf atof. Al-ladina isim mausul, dia sebagai mutada. Kemudian kafaru fi'il maldi. Ini fa'ilnya al-wawu. Kemudian fi takdzib jar majrur sebagai khobarnya. Nah. Kemudian wallahu. Allahu wawunya atof Allahu al-Firul Jalala sebagai mutada min ini jar min waro'ihim jar majrur kemudian waro'ihim ini dorof jar ya? Enggak, kalau kayak gini majrur aja. Kemudian muhitu ini sebagai khobarnya kemudian bal sama tadi huruf atof huwa ini amir faslin sebagai mubtada Qur'anun ini khobarnya kemudian majidun na'ad kemudian fi lauhin ini fi jar majrur mahfud ini na'ad lagi teh masyaallah barakallahu fiik wa barakallahu fiik. Baik, selanjutnya kita minta baca Ibu Azizatul Qanita ya. Naam, dibaca tafsirnya ya. Silakan Bu. Ya. Aqsamallahu ta'ala bisama'i zatil manazili lati tamurubiha syamsi wal qamari. Tamurubiha Asyamsu kan dia fa'ilnya. Samuru biha asyamsu wal qamaru. Wa bi yawmin fi wa'adallahu al falaqa an yajma'uhum fihi. Wa syahidu an yajma'uhum kan an huruf nasab. An yajma'uhum. Oh iya. Iya. An yajma'ahum fihi. Wa syahidun yashadu. Wa masyudun yashadu alaihi. Wa yuqsimu Allahu subhanahu. Bima yasha'u. Min makhlukatihi. Ammal makhluki. Iya Pak. Kalau selama dia mutada dia. Misalnya. Ammal makhluku. Amal makhluku. Ya. Amal makhluku fala yajuzulahu an yuqsimu bi ghairillah. An yuqsima. Ma, uyin lupa muwi. An ya. An yuqsimu bi ghairillah. Fa innal. Apa ini jadinya nih? Kalau jadi kayak gini. Kos. Fa innal qasama kan ada inna. Qasama. Oh iya, qasama. Fa innal qasama bi ghairillahi syirkun. Lu'inal ladina syaqqu fil ardi syaqqan adziman. Bi ta'dibin al mu'minina wa awqadu. Ini apa ini? Li ta'dibil mu'minina wa awqadu an-nara asyadidata. An-nara asyadidata dhatal waqudi dhatal waqudi idhum U'udun ala alal ukhdudi mul apa ini? Mulazimuna lahu. Mulazimuna lahu wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina min tankilin wa ta'dhibin hudurun. Hudurun wa ma akhaduhum bimithli hadzal iqabi bimithli hadzal iqabi syadidi illa an kanu mu'minina billahil azizil ladzi la yughalabu la yughalabu alhamidu alhamidi alhamidi. Oh, ini masih ini kan tadi Bilal Azizi kan, ini ngikutin Al-Hamidi. Fi aqwalihi wa af'alihi wa awsafihi. Allah subhanahu Allah taala bersifat. Eh, belum selesai, Bu. Masih ada. Alladzi lahu mulku. Ya ke sini ya. Alladzi lahu mulku samawati wal ard wal ardi wa huwa subhanahu ala kulli syai'in syahidun la yakhfa alaihi syai'un. Yo, terimain. Allah subhanahu Allah taala bersumpah dengan langit yang memiliki manazil rumah, rumah-rumah. Ya kan ini yang... kita lagi bicara ini kan benda langit kan, jadi ini apa namanya garis garis edar atau lintasan-lintasan. Lintasan-lintasan. Oh iya. Yeah. Yang dilalui. Allah taala bersumpah dengan langit yang memiliki lintasan-lintasan yang melewati, yang dilalui oleh matahari dan bulan. Dilalui oleh matahari dan bulan. Dan pada hari kiamat, Allah menjanjikan makhluk. Gitu ya? Gimana nih? Allah menjanjikan pada makhluknya. Allah menjanjikan akan mengumpulkan mereka. Semuanya di dalamnya. Dan saya izin tadi yang menyaksikan. Ya, serta dengan saksi yang memberi kesaksian dan dengan yang disaksikan. Serta dengan saksi yang memberi kesaksian dan yang disaksikan. Yang disaksikan. Sudah kita. Sudah kita. Dan Allah bersumpah. Allah bersumpah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa-apa yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya. Akan tetapi makhluk tidak boleh bersumpah dengan dengan selain Allah. Dengan selain Allah. Karena sesungguhnya bersumpah dengan selain Allah adalah syirik. Allah apa ini? Syakku ini apa sih? Syak. Mana-mana? Lu'ina ladina. Lu'ina telah dikutuk ya? Kalau iya, lu'ina itu kan dilaknat. Dilaknat. Kalau syakunya apa? Syaku ini lubang ya? Telah dilaknat orang-orang yang melubangi gitu ya? Di bumi. Iya, lubang yang besar. Syakkan al-dima itu lubang yang besar. Ini kan lagi bicara Asbul Ukhdud. Asbul Ukhdud itu adalah kisah di mana seorang raja yang zalim itu mengumpulkan orang-orang yang beriman, kemudian dia buat lubang yang besar, kemudian dibakar di situ, kemudian yang gak mau kafir dilemparkan ke karit itu, ke lubang itu. Jadi syakku filadisyakun al-lima, yaitu mereka yang membuat lubang, ya sebuah lubang yang besar. Ditakzibil mu'minina, untuk mengazab orang yang beriman. Ayo lanjut, Bu. Untuk untuk mengajak orang yang beriman. Wa awqadu, nggak tahu artinya. Awqadu itu mereka menyangka. Mereka menyangka. Mereka menyalakan. Menyalakan. Mereka menyalakan api. Mereka ya. Api yang sangat apa ini? Yang sangat besar dengan kayu bakar. Dengan kayu bakar, ibu. Ketika mereka sedang duduk. Ya ketika mereka duduk, jadi mereka tontonin, bu. Oh ya, mereka sedang duduk atas apa ukhdutin tadi? Ketika mereka duduk di sekitar parit, mulazimuna lahu, artinya diam di situ aja, dia nggak kemana-mana, nonton. Terus? Bahum ala ma yaf'alu nabi. Dan mereka apa ini? Iya. Dan mereka itu apa namanya menghadiri apa yang mereka perbuat kepada kaum beriman berupa azab, ya, berupa siksaan dan juga azab. Terus? Sampai mana itu? Sampai wama akhad ini. Iya, wama akhaduhum bimisli hadal iqab. Iya, dan banyaknya. Dan tidak dimisli. Jadi tidaklah mereka menyiksa orang beriman itu kecuali hanya karena mereka beriman kepada Allah gitu. Terus bu, kecuali hanya karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa. Maha Perkasa yang Maha. Yang tidak layu-layunya yang tidak mungkin dikalahkan. Yang tidak mungkin dikalahkan. Terus apa ini? Terus. Puji. Al-Hamid yang Maha Terpuji. Maha Terpuji di perkataannya. Pada perkataan dan perbuatan dan sifat-sifatnya. Nah, yang memiliki. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan dia Maha Suci atas segala sesuatu. Maha bersaksi. Yang mama menyaksikan. Mama menyaksikan tidak ada sesuatu yang tersembunyi atasnya. Baik. Satu lagi Bu, nanggung Bu, 10. Innal ladzina farraqul mu'minina wal mu'minati binnari layusrifuhum. Bukan liyusarrifuhum an dinillah, artinya untuk memalingkan mereka dari agama Allah. Jadi liyusarrifuhum an dinillahi. Terus malam ya tubu falahum fil akhirati adzabu jahannam walahum adzabus syadidil hariq. Apa ini ya? Walahumul adzabus syadidul muharriku. Ayo. Sungguhnya apa haroku. Sungguhnya orang-orang mukmin yang membakar, bukan ya. Orang mukmin. Sesungguhnya orang-orang yang membakar orang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang membakar orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun apa? Laki-laki dan perempuan di neraka. Oh ini yang nar ini tadi yang bakar ya? Either kosa katanya masih itu mau berbeda. Ibunya memang sih bu, sekarang sesungguhnya orang yang membakar orang beriman laki-laki dan perempuan dengan api. Oh ini dengan api ya? Untuk memalingkan mereka dari agama Allah. Memalingkan mereka dari agama Allah, kemudian mereka bertobat. Kemudian mereka tidak mau bertobat. Oh iya lam ya. Kemudian iya. Mereka mau bertobat, falahu maka bagi mereka di akhirat azab jahanam dan bagi mereka azab yang sangat panas. Apa tadi? Yang sangat pedih. yang sangat pedih, dan Abdul Muharrik yang membakar. Yang membakar, baik, ya. Yang sangat pedih, nah. Yang membakar. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Selanjutnya Pak Arshani nih. Baik, Pak Arshani. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilul a'malas shalihati lahum jannatun tajri min tahti kusuriha wa ashjariha al-anhari. Al-anharu. Min tahti kusuriha wal asyari wa asyari ha. Wa asyari hal anharu dalik al-fawzul azimu. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan risalah Allah dan Rasulnya dan beramal dengan aman-aman yang salih, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawah kusur istana ya, tanahnya dan pohon-pohon sungai, itulah fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Nah, inna intiqama rabbuka min rabbika dong, rabbika. Inna intiqama rabbika min a'da'ihi wa adabihi lahum la'azimun syadidun. Innahu huwa yubdi'ul khalqa thumma yu'iduhu. Wa huwal ghafuru liman taba. Kathirul mawaddati wal muhabbati li'awliya'ihi. Sahibul arshi. Al-majidul ladhi balagul. Ya, balagul. Balagul. Al-Majidul ladzi balaghal muntaha fil fadli wal karami wal karami fa'alun bima yuridu la yamtana'u alaihi syai'in yuridu syai'un, jadi fa'ilnya yamtani'u, la yamtani'u alaihi syai'un yuridu. La yamtani'u alaihi syai'un yuriduhu. Sesungguhnya Rabbmu, betul enggak ada Ustaz? Sesungguhnya pembalasan ya, intikam itu kan pembalasan. Sesungguhnya pembalasan Rabbmu kepada musuh-musuhnya. Sesungguhnya pembalasan Rabbmu akan musuh-musuhnya dan azabnya. Sesungguhnya pembalasan dan azab-azabnya Rabbmu dan musuh-musuhnya adalah merupakan azab yang sangat pedih. Dahsyat ya, dahsyat. Yang sangat pedih dan dahsyat. Innahu bayyidul khalqa. Sesungguhnya Allah itu adalah yang menciptakan sesuatu. Iya, yang memulai penciptaan. Yang memulai penciptaan sesuatu. Tsumma yu'iduhu. Kemudian Allah juga yang mengakhirinya. Mengembalikan. Gimana Ustaz? Iya, kemudian Allah yang mengembalikannya. Ada itu tempatnya mengembalikan. Kemudian Allah yang mengembalikannya. Wa huwal ghafuru liman taba, dan Allah yang Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Katsirul mawaddati wal muhabbati li auliyaihi, dan Allah banyak memberikan kasih sayang dan kecintaannya kepada aulia-aulianya. Sahibul arsy, pemilik arsy. Al-Majidul ladzi balagal muntaha, Allah adalah yang Maha Agung yang menyampaikan yang mencapai puncak, yang mencapai utamaan dan kemuliaan, puncak ke dalam keagungan dan kemuliaan. Nah, fa'alu lima yurid, dan Allah ya yang berbuat apa yang Allah inginkan. La yamtana'u alaihi syai'un yuriduhu. Tidak ada yang dapat menghalangi apapun sesuatu yang Allah kerjakan atau yang Allah kehendaki, yang Allah buat. Nah. Hal baligh ka ayuha rasul. Hal balagh ka. Balagh ka. Heeh. Hal balagha ayyuhar rasulu khabaral jumu'il kafiratil mukadibati li anbiya'iha Fir'auna wa Samudu wa ma halla bihim minal adabi wan nakali lam ya'tabiril qawma bidhalik kamu kamu saya bagi fa'il saya ya yeah. Lam ya'tabiril qawmu bidhalik balil ladina kafaru fi takdibi mutawasilu kada'abin man qablihim. Naam. Wallahu qad ahatu. Kadru, kok man qablihim, man qablahum? Man qablahum. Kada'abi man qablahum, iya. Karena dia bukan huruf jar, kan? Ya. Terus? Di takdibin mutawasilu kada'abin man qablahum. Wallahu qad ahata bihim ilman wa qudratan. La yakhfa alaihi minhum wa man a'ma wa man a'mal wa min a'malihim. La yakhfa alaihi minhum wa min a'malihim syai'in. Syai'un. Syai'un. Afwan. Wa laysa al-Qur'anu kama za'mul mukadzibuna al-musyrikuna bi annahu syair bi annahu syairu wa sihrun. Fakat dabu bih bal huwa Qur'anun azibun karimun filahin mahfudin filahin mahfudin la yanaluhu tabdilu wala tahrifun wala tahrifu. Adakah telah disampaikan kepadamu wahai Rasul Muhammad SAW kabar tentang dikumpulkannya orang-orang kafir yang berdusta akan nabi-nabinya seperti Fir'aun dan kaum Samud, dan apa keadaan bagi mereka dengan azab dan siksa azab perbuatannya, siksanya. Dan tidaklah kaum itu selamat dari hal tersebut. Ya, ya, tabir itu maksudnya mengambil pelajaran ya, mengambil ibroh. Dan kaum tersebut tidak mengambil pelajaran dari hal tersebut. Balil ladzina kafaru fi takdib, akan tetapi orang-orang yang kafir itu tetap mendustakan mutawasilu kada abin mang qablahum. Tetap mendustakan apa-apa yang terjadi seperti kaum-kaum sebelumnya. Nah, Allahu qada ahatu, maka sungguh Allah meliputi menguasai mereka dengan ilmunya dan dengan kuasanya. La yakhfa alaihi minhum, tidaklah Allah itu takut akan apa yang telah dibuat kepada mereka dengan sesuatu segala sesuatu pun. Walaisal Qur'anu kama za'amul mukadibun al-musyrikun, dan tidaklah Qur'an itu seperti yang orang-orang za'ama yang ya para pendusta ya, para pendusta dan orang-orang musyrik. Za'ama itu yang disangka ya, menyangka. Dan tidaklah Qur'an itu sebagaimana penyangkaan orang-orang berdusta musyrik bahwa mereka mengatakan bahwa Qur'an itu adalah syair dan sihir. Nah. Dan mereka mendustai Al-Qur'an. Akan tetapi Qur'an adalah kalamullah yang adzim dan karim, sesuatu yang agung dan mulia. Fi lauhin mahfud, terdapat di lauhin mahfud. La yanaluhu tabdilu wala tahrif, dan tidak ada yang dapat menggantinya dan tidak dapat yang mentahrif, merubahnya ya. Merubahnya. Baik, masyaallah barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik ya. Nah, kita sekarang membahas surah Al-Buruj. Al-Buruj ini lintasan ya. Al-Buruj ini artinya lintasan bintang. Atau mungkin orbit ya, garis-garis edar atau orbit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dhatil buruj. demi langit yang memiliki gugusan bintang, ya, Al-Buruj itu gugusan bintang. Wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat, ya. Allah sering menjelaskan ya, di dalam Al-Qur'an, terutama di juz 30 ini, memang kalau kita lihat perhatikan ya, juz 30 ini ya berisi surat-surat yang pendek. Dan kebanyakan surat pendek itu membahas tentang ya hari kiamat. Karena memang ya surat-surat pendek ini umumnya turunnya adalah di kota Mekah, yaitu sebelum Rasulullah berhijrah. Dan yang pertama kali didakwahkan ya kepada orang-orang kafir Quraisy adalah tentang hari kiamat. Kenapa? Karena dalam konsep keyakinannya orang kafir Quraisy, para musyrik Quraisy itu, mereka tidak percaya akan adanya hari kebangkitan, tidak percaya adanya surga dan neraka. Bagi mereka, seseorang itu kalau sudah hidup di dunia, kemudian dikuburkan, selesai sudah. Ya, makanya kenapa mereka sangat mengagungkan yang namanya kedudukan, yang namanya jabatan, yang namanya harta. Ya karena bagi mereka ya puncak kehidupan mereka itu di dunia. Sehingga kalau mereka mendapatkan kemuliaan di dunia sudah selesai, maka kehidupan setelahnya pun dia akan mulia. Ya. Jadi mereka enggak mengenal adanya konsep hari akhirat, tidak mengenal konsep pembalasan dan seterusnya. Makanya kalau kita perhatikan dari kemarin kita ya membahas kiamat ya, Al-Ghasyiyah tentang kiamat, Al-Qariyah tentang kiamat ya. Karena ini merupakan yang perkara pertama yang diajarkan Rasulullah kepada ya orang Islam adalah masalah akidah. Karena ini penting ya. Keyakinan kepada hari kiamat inilah yang pada akhirnya mendorong orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ya Allah itu dalam mendakwahkan ya manusia kepada Islam yang melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan janji tapi juga memberikan ancaman, menjelaskan keindahan surga tapi juga menjelaskan ya betapa buruknya keadaan di neraka, sehingga manusia yang bisa mengambil pelajaran tentu akan berupaya bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke surganya Allah yang penuh dengan keindahan. Dan kita khawatir, kita takut sekali kalau kita dimasukkan ke surganya ke nerakanya Allah yang penuh azab dan siksaan ya. Naam. Wa syahidi wa masyhud, demi saksi dan yang disaksikan. Artinya nanti di hari kiamat ya setiap orang akan disidang dan bagi mereka ada saksinya. Ya. Termasuk ya kemarin kita membahas bahwa bumi pun akan bersaksi. Bumi akan menceritakan apa yang terjadi di atas permukaan bumi tersebut. Kutila ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud ya para sahabat, al-ukhdud ini artinya adalah parit ya. Ini dibunuh ya. Terlaknat. Ya, ini mengisahkan tentang seorang raja yang zalim yang mereka menyiksa kaum muslimin. Ya, kaum muslimin muslimat dengan cara mereka dikumpulkan, kemudian raja ini membuat lubang yang besar. Dia menyalakan api dengan kayu bakar, lalu ditantang ya orang yang beriman tersebut, kalau mereka tetap ya berada dalam keimanannya, mereka akan dilemparkan ke api yang membakar tersebut hingga meninggal dunia. Ya, ini kisah tentang raja yang zalim ya. An-nari dzatil waqud. Siapa itu ashabul ukhdud? Yaitu mereka yang menyiapkan api zatil wakud, yang memiliki bahan bakar. Iduhum alaiha ku'ud, ketika mereka duduk di atasnya, maksudnya mereka duduk menyaksikan penyiksaan tersebut seakan-akan yang gak ada apa-apa. Dan inilah sikap orang kafir terhadap kaum mukminin. Mereka tidak peduli dengan yang namanya kemanusiaan ya. Mereka sangat membenci dan memusuhi orang-orang yang beriman, bahkan mereka sangat ringan membunuh orang-orang yang beriman. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat kepada orang-orang beriman. Jadi ditonton ya. Tidak ada rasa kemanusiaan sama sekali. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka menyiksa orang yang beriman tersebut kecuali hanya karena mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi sebab disiksanya mereka, sebab dibunuhnya mereka oleh raja yang zalim ini hanya satu, hanya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah? Alladzi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan Allah maha melihat, maha menyaksikan segala sesuatu. Ya, ini adalah peringatan kepada orang kafir. Ya, mungkin kau bisa menyiksa orang beriman di dunia ini, tapi ingat ada Allah yang kekuasaannya meliputi langit dan bumi yang maha menyaksikan semua yang kalian perbuat. Ya, ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir. Innal ladzina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya orang yang memfitnah, menguji, ya, orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak mau bertaubat, tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyesali perbuatannya, falahum 'adzabu jahannam, maka bagi mereka ada azab jahannam. Ya, walahum adzabul hariq, dan bagi mereka ada azab yang membakar. Ini adalah balasan yang simpel ya bagi ashabul ukhdud ini. Mereka menyiksa orang beriman dengan api, nanti Allah akan balas mereka dengan siksaan yang jauh lebih kejam karena apinya neraka itu ya jauh lebih panas daripada dibandingkan ya dengan api yang ada di dunia. Kemudian innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatu tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang yang beriman kemudian beramal saleh, bagi mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang besar. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman yang menyatakan keimanan dalam hatinya, dalam lisannya, lalu kemudian diaktualisasikan, direalisasikan dalam perbuatan nyata, dalam bentuk amalan-amalan yang soleh, maka Allah janjikan kepada mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya. Jadi kalau kita melihat gambaran surga di Al-Quran ini, Masya Allah, surga itu dipenuhi dengan keindahan-keindahan. Ya, kita saja kalau di dunia ini melihat sungai besar misalnya, itu takjub kita dengan pemandangan tersebut. Apalagi ya, sungai di surga Allah Subhanahu wa taala tentu tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya dengan apa yang kita saksikan di dunia, ya. Maka harusnya kita menjadi semangat ya, memotivasi diri kita bagaimana caranya agar kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keindahan dan kenikmatan. Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab dari Rabbmu itu sangatlah pedih, sangatlah keras. Ini lagi-lagi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala pada orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Bahwasanya azab Allah itu sangatlah pedih. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya Allah lah yang telah memulai penciptaan dan mengembalikannya. Yubdi itu adalah membuat sesuatu dari yang awalnya tidak ada menjadi ada. Manusia ini kan awalnya tidak ada. Lalu Allah ciptakan manusia pertama Nabi Adam ya hanya dari tanah. Kemudian Allah yang mencabut nyawa manusia. Setelah manusia itu mati, dikuburkan, Allah lagi yang akan mengembalikannya hidup. Ya. Ini konsep keimanan pada hari akhir yang ada di Islam. Ya. Bahwa manusia setelah mati, tidak akan dibiarkan begitu saja. Nanti pada akhir zaman, pada hari kiamat, semua manusia akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Maka bagi siapa saja yang hari-harinya di dunia dipenuhi dengan amalan kebaikan, ia akan menemukan balasan yang indah di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang memenuhi hari-harinya dengan keburukan, kejahatan, dosa dan maksiat, dia akan dimasukkan ya ke nerakanya Allah Azza wa Jalla yang penuh dengan siksaan ya dan azab yang pedih bagi mereka. Baik. Wa huwa al-ghafurul wadud. Dan Allah al-ghafur, maha mengampuni, al-wadud, maha menyayangi, maha mengasihi. Nah ini ya, seimbang ya. Jadi di samping Allah itu azabnya sangat pedih, tapi Allah maha pengampun dan maha pengasih. Artinya kita manusia ini ya bisa memilih. Kita mau yang mana? Apakah kita mau mendapatkan azab Allah atau kita mau mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah ilhamkan kepada manusia kefajirannya dan ketakwaannya. Tinggal manusia ini bagaimana supaya ya kita ini bisa mengekang hawa nafsu kita agar kecenderungan kita lebih condong kepada kebenaran, lebih condong kepada ketakwaan dibandingkan pada kefasikan, ya seperti itu. Zul Arsyil Majid, pemilik arsy yang agung, fa'alu lima yurid, maha berkehendak apapun yang ya maha melakukan apapun yang Allah kehendaki. Ya, jadi Allah ini ya terserah mau melakukan apapun. Karena Allah maha berdiri sendiri. Allah tidak butuh makhluknya. Apapun yang Allah inginkan pasti terjadi. Ya. Allah mau mengazab kaum ya kafir. Itu hak Allah. Karena Allah yang telah menciptakan mereka. Allah memberikan kenikmatan pada orang beriman. Ini adalah hak Allah. Karena Allah yang telah menciptakan mereka. Jadi Allah itu bebas ya. Menentukan siapa yang akan masuk ke surga. Siapa yang akan masuk ke neraka. Adapun kita, para makhluk, para hamba Allah Subhanahu wa taala tinggal mengikuti arahan dari Allah Azza wa Jalla. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan ya kandungan Al-Qur'an dan juga ajaran syariat yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ataka hadisul junud? Apakah telah datang kepadamu berita atau cerita tentang al-junud ya tentara-tentara? Yaitu Fir'aun wa Samud. Yaitu Fir'aun dan juga kaum Samud. Balil ladhina kafaru fi takdib. Bahkan mereka itu, yaitu Fir'aun dan juga kaum Samud. Mereka itu kafir ya. Fi takdib. Dalam, dari sisi mendustakan. Mereka mendustakan apa yang dibawa oleh para nabi. Ya. Ini sifat dari Fir'aun dan juga Samud ya. Mereka mendustakan ya. Mereka mendustakan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Ya. Fir'aun ini mendustakan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Adapun Samud yang kemarin kita bahas ya. Yaitu kaumnya Nabi Shalih alaihi salatu wassalam yang diuji dengan unta. Lalu mereka malah membunuhnya. Sehingga Allah mendatangkan azab kepada mereka. Nah. Wallahu min waraihim muhit. Dan Allah meliputi atau apa namanya mengawasi ya dari belakang mereka. Bal huwa Qur'anun Majid ya. Selain mereka mendustakan ya para nabi, mereka juga mendustakan Al-Qur'an yang Majid. Ya, yang mulia, fi lauhim mahfuz. Yang terletak di lauh mahfuz ya. Baik, ya jadi ini adalah tafsir dari surah Al-Buruj. Naam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini beri waktu. Insyaallah ya kalau kita melihat waktu insyaallah selesai ya sampai surah An-Naba insyaallah taala. Karena ini kan 25 Ramadan dan sepertinya kita akan berpuasa 30 hari ya untuk tahun ini. Jadi masih ada 5 hari insyaallah selesai ya insyaallah taala. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada teknologi helis, mudelis bertanya, pernah dengar di Asabul Udud ini ada bayi yang bicara dengan ibunya, yang ragu-ragu dengan gimana nyapa ya, Jadi kisah tentang Ashabul Khudud ini bukan hanya ada di Quran, tapi juga ada di hadis sahih riwayat Muslim, itu bisa dibaca di sana. Ini ya karena kisahnya sangat panjang, kalau diceritakan lagi nanti waktunya nggak cukup, jadi bisa di cari di internet, di browsing aja ya, kisah tentang Ashabul Ukhdud ya, nanti insyaallah kan jelas kisahnya seperti apa ya, karena lumayan panjang kisahnya. Wakaf tanah yang pinggir sungai masih ada ya, masih ya. Insyaallah kita akan buka tahap 2, karena alhamdulillah tahap pertama kemarin kita sudah beli sekitar 1,2 hektar ya, dan ada tanah seberang sungai sebelah kanannya yang mau kita beli juga, jadi biar sungainya ini nggak bisa dimasuki oleh orang lain, jadi khusus santri kita, makanya kita mau beli sungainya kanan kiri, kita baru beli yang kiri, yang kanan belum ya. Tep, mungkin sampai di sini pelajaran kita hari ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.